Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمنا الله إياكم. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Asrar Shalah. Yang mana pada pertemuan yang lalu telah dibahas tentang sebagian bentuk dari perwujudan peribadahan ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian banyak yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dan disebutkan pula oleh Imam Qayyim rahimahullah, beliau berkata, wa min ubudiyatihi aydan, ayyu lam anna hamdahu li rabbihi ni'matun minhu alaihi yastahiqu alaiha alhamd. فَإِذَا حَمِدَهُ عَلَيْهَا إِسْتَحَقَّ عَلَى حَمْدِهِ حَمْدًا آخَرَ وَهَلَمُ مَجَرَّ. Dan sebagai bentuk perwujudan dari peribadahan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya, itu hendaklah seorang hamba tahu tatkala dia memuji Allah SWT, tatkala dia bersyukur kepada Allah SWT, itu nikmat yang lain dari Allah SWT. Jadi seorang hamba mendapatkan nikmat, ya, ini harus sering diingat-ingat supaya kita jauh dari sikap ujub dan kibir, supaya kita tidak melihat diri kita itu lebih baik daripada orang lain, supaya kita senantiasa tawadhu. Disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, alhamdulillah, pujian kepada Allah, syukur kepada Allah, berikut peribadahan yang lainnya kepada Allah SWT. Ini adalah nikmat yang baru dari Allah SWT, nikmat yang khusus dari Allah SWT. Yastahiqu alaiha alhamd, yang perkara tersebut, bentuk perwujudan syukur tersebut, entah dengan tahmid, entah dengan membaca alhamdulillah, entah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, karena ungkapan seseorang syukur kepada Allah SWT bermacam-macam. Mungkin yang awal, yang paling simpel, dia mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah, itu paling simpel. Mungkin dia bertakbir, mungkin dia melafalkan dikir-dikir yang lain, ini paling gampang. Sebagian orang tatkala mendapatkan nikmat dari Allah SWT yang tatajaddad, ada yang langsung segera dia sholat, ya kan? Di hal-hal waktu yang dia tidak bersegera dia. Kemudian ada yang langsung berinfak, bersedekah, mewakafkan ini dan itu, sebagaimana yang kita lihat dari sebagian orang-orang saleh, sebagian macam-macam perwujudannya. Ya, seperti apa yang terjadi pada Ka'ab bin Malik kan, ketika turun ayat pembelaan dari Allah SWT atau pensucian dari Allah SWT, penerimaan taubat dari Allah SWT dari atas langit yang ketujuh, ya Allah sebutkan tiga orang termasuk dia. Spontan dia, selain sujud syukur, dia langsung memberikan pakaiannya, memberikan harta yang ada padanya kepada Al-Mubashir, orang yang memberikan kabar gembira kepadanya tersebut. Nah, perlu diketahui bahwasanya ditekankan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, segenap rasa syukur kita, segenap perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah nikmat yang baru lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu juga berhak atau juga wajib untuk disyukuri. Ya. Seorang mendapat nikmat, dia syukuri. Syukur yang baru ini adalah nikmat yang baru lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun harus disyukuri lagi. Terus tidak ada habis-habisnya. Ya, tidak ada habis-habisnya, dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas syukur nikmat yang dia lakukan. Terus. Nah, dari situlah makanya kenapa yang namanya makhluk itu pailit, ya. Pailit. Tidak bisa mengandalkan amalannya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur-syukur, ibadah-ibadah yang dia lakukan, ternyata itu pun nikmat semata dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu diakui oleh penghuni surga. Ya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kata orang-orang surga, ya tidak mungkin kita mendapatkan petunjuk, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kalau bukan karena petunjuk dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Ya, baru mereka sadar, sebenar-benarnya sadar. Mungkin sekarang masih betul-betul rasanya teori. Ya. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa meresapi makna yang sedalam itu. Tapi bagi penghuni surga, dia betul-betul akan bisa merasakan sentuhan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Itu rahasianya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna Allah Subhanahu wa taala azzaba as-samawati wal ard lama kana zaliman lahum walau rahimahum lakana rahmatuhu wasi'at kulli syai'." Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengazab penduduk yang ada di langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk dikatakan zalim. Itu rahasianya. Kenapa? Karena kalau sekiranya surga itu seperti seseorang melakukan transaksi, maka sudah barang tentu tidak berimbang antara ongkosnya, tidak berbanding antara ongkosnya dengan barang yang dijual tersebut. Iya kan? Karena apa? Karena setiap ibadah yang kita lakukan, setiap ibadah yang kita lakukan itu harus disyukuri. Dan syukur-syukur yang berikutnya itulah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya semakin banyak orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Iya bukan? Iya, semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Berarti apa? Semakin sulit bagi dia untuk mensyukur, untuk membalas syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membalas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Iya. Semakin orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itu rahasia firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu berusaha menghingga-hinggakan nikmat Allah, maka mustahil kalian bisa menghitungnya. Unlimited. Iya. 1 miliar masih ada hitungannya. 1 triliun masih ada batasannya. Tapi nikmat Allah tiada terhingga. Semakin kita bersyukur, semakin banyak nikmat Allah SWT yang Allah berikan kepada kita. Lihat, ini firman Allah yang lain. Ya, wala in kafartum in azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum in azabi lasyadid. Kalau kalian syukur, Allah tambah nikmatnya. Ya, tambah nikmat Allah SWT itu dengan syukur-syukur yang berikutnya. Karena itu adalah nikmat yang hakiki. Nikmat yang sejati itu nikmat tatkala seorang hamba diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmatnya. Itulah nikmat yang hakiki. Nikmat yang hakiki adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar seorang hamba mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat itu ibadah yang sangat luas, mencakup ibadah lisan, mencakup ibadah keyakinan, mencakup ibadah amal badan. Sebagai perwujudan syukur kepada Allah SWT, orang bertauhid. Sebagai perwujudan syukur kepada Allah SWT, orang berpegang di atas sunnah Rasulullah SAW. Sebagai perwujudan syukur kepada Allah SWT, orang menjauhi syirik. Sebagai perwujudan syukur kepada Allah SWT, orang menjauhi bid'ah dan segenap kemaksiatan. Syukur mencakup semua sendi-sendi Islam, mencakup semua sendi-sendi agama. Ya, Allah katakan kalau kalian kufur, kalian tidak pandai bersyukur, Allah akan azab. Ya, tapi ternyata setelah kita sadari bahwasanya tidak mungkin seorang bisa menghitung nikmat Allah SWT itu sekedar menghitung. Ya, bagaimana mungkin bisa membalas? Ya kan? Bagaimana mungkin bisa satu nikmat dibalas dengan satu syukur? Satu nikmat dibalas pasti tidak mungkin. Tidak bisa. Karena seorang mensyukuri nikmat itu setelah tahu itu adalah nikmat. Bagaimana mungkin setelah ternyata banyak bilangan-bilangan hingga perhinggaan-perhinggaan yang tidak mungkin dia sanggup untuk syukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala kalau mengazab semua yang ada di langit dan bumi, Allah tidak berhak untuk dikatakan zalim. Paham? Paham kan? Seperti itu. Bukan karena ini makhluk punya Allah, bukan. Ini karena ini haknya Allah SWT. Semua ini adalah milik Allah SWT. Maka Allah berhak berkehendak sekehendak Allah. Bukan itu rahasianya. Tapi rahasianya apa yang kita sebutkan tadi. Sebagaimana yang dipahami oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, itu rahasianya. Karena ternyata nikmat Allah SWT itu begitu luas. Sementara syukur seorang hamba kepada Allah SWT hanya setitik dibandingkan samudera yang tiada bertepi. Seperti itu bentuknya. Wa halumma jarra dan demikianlah seterusnya. Itulah kenapa dikatakan dia tiada terhingga alias unlimited. Tiada terbatas. Falaw fal abdu walistaun walistan fada anfasahu kullaha fi hamdi rabbih ala ni'matin min ni'amihi kana ma yajibu alaihi min alhamdi alaiha fawqa dhalik. Seorang hamba, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau dia habiskan nafasnya di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tiap per detiknya, apa satuan waktu yang lebih kecil daripada detik? Apa? Iya, lebih kecil daripada detik. Persekian detiknya itu kalau dihabiskan waktunya untuk memuji Allah, untuk mentaati Allah, dan tidak pernah lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan kemaksiatan, pokoknya dalam hitungan detik-detiknya 1 kali 24 jam itu tidak lepas daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, dengan hatinya, dengan anggota tubuhnya. Kalau seorang hamba mewujudkan perkara yang demikian, setiap sepersekian detiknya, setiap hembusan napasnya, setiap napasnya berhembus, setiap napasnya dihisap bolak-balik, itu terus dia memuji Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu nikmat, maka perlu diketahui ma yajibu alaihi min alhamdi alaiha, yang harus sebagai kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya semestinya, itu lebih daripada itu, dan bahkan adaf wa adaf, kelipatannya. Ya, mungkin bukan satu pangkat dua, mungkin pangkat 1 miliar triliun. Ya, lebih lagi. Setiap dia berusaha untuk mensyukuri nikmat, ternyata nikmat Allah lebih lagi daripada itu. Terus. Ya. Wala yuhsi ahadun al-batta sana'an alaihi bihamadihi, walau hamidahu bijamil mahamid. Dan tidak mungkin seseorang hamba, dan itu pengakuan Rasulullah SAW, la yuhsi sana'an alaik, tidak mungkin seorang hamba betapa mulianya, bahkan Rasulullah SAW, bahkan malaikatul muqarrabin, malaikat yang didekatkan di sisi Allah SWT, tidak mungkin bisa menghinggakan pujian ataupun syukur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia puji Allah Subhanahu Wa Taala dengan segenap pujian-pujian. Fal 'abdu sa'irun ila Allah bi kulli ni'matin. Walaupun dia puji dengan segenap pujian yang dia sanggup, pasti akan tidak berbanding. Karena Allah SWT telah katakan, la, karena Rasulullah SAW telah tegaskan, la yuhsi sana'an, la yuhsi ahadun sana'an alaik, tidak ada yang bisa menghinggakan pujiannya kepadamu ya Allah. Dan sementara seseorang hamba, ya, tatkala dia menuju Allah SWT, jadi selama manusia diberikan nafas akal pikiran, maka selama itu pula dia sedang melakukan perjalanannya kepada Allah SWT. Kalau sudah dicabut nyawanya, atau kalau sudah dicabut akalnya, maka ketika itu berhenti perjalanan dia kepada Allah SWT. Makanya anak yang belum balik, masih kecil, itu belum dikatakan dia berjalan menuju Allah SWT, karena apa yang dia lakukan tidak dihitung, belum siap untuk dihitung. Ketika dia sudah balik, dicatat apa yang dia lakukan ketika dia balik dan berakal. Dan ketika mungkin 20 tahun akibat sesuatu dan lain hal sehingga akalnya hilang, mungkin koma, mungkin jadi gila dan lain sebagainya, itu stop perjalanan dia menuju Allah SWT. Stop, tidak terhitung lagi. Atau mungkin menjelang umur 70 tahun pikun total. Iya, pikun total. Tidak tahu lagi ini baik, ini tidak baik. Ya. Maka stop perjalanan dia menuju Allah SWT. Selama seorang masih diberikan akal pikiran yang sehat, maka selama itu juga dia sedang berjalan menuju Allah SWT. Akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia lakukan, atas apa yang dia ucapkan, atas apa yang dia yakini. Dan setiap langkah, setiap gerakan, setiap ucapan dia harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikut setiap keyakinan. Dan semuanya itu tatkala dia menuju Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia bukan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia seorang pembangkang atas syariat Allah Subhanahu wa taala, itu demikian murahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, tetap saja Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepadanya. Allah berikan nafas, Allah berikan peredaran darah yang ada di dalam tubuhnya dan segenap proses-proses metabolisme yang lainnya. Itu kan nikmat yang luar biasa, yang tidak bisa dibeli dengan harta sepenuh bumi. Ya. Ya. Apa jadinya seseorang yang kaya raya kalau sekiranya makan aja harus disuapi, tangan tidak bisa gerak, ya. Kotorannya pun tidak keluar dari jalur yang semestinya. Iya, apa jadinya? Buat apa duit dia banyak? Iya kan? Apa jadinya nafasnya pakai harus pakai alat bantu nafas? Apa jadinya jantungnya berdegup pakai harus pakai pemacu jantung? Iya. Sadarkah dia kalau itu adalah nikmat dari Allah SWT, walaupun dia di atas kekufuran? Ya, jadi betapapun durhakanya seorang hamba kepada Allah, luar biasa dia tetap di atas kenikmatan. Walaupun tadi, ya, walaupun apa yang ada padanya tidak terlepas dia dari nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua nikmat tersebut itu wajib untuk disyukuri, karena Allah sudah katakan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian tidak syukur, kalian kufur, azabku sangat pedih. Artinya apa? Artinya wajib. Setiap nikmat yang kita ketahui itu wajib untuk disyukuri. Fa idza hamidahu ala sarfiha anhu hamdahu ala ilhamil hamdu hamidahu ala ilhamil hamda. Ya. Kalau ternyata seorang hamba yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi perwujudan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu ada hal yang ijabi wasalbi, ada yang positif negatif. Maksudnya apa? Ada dengan keberadaan dan ada dengan ketiadaan. Apa maksudnya? Maksudnya ada bentuk perwujudan nikmat dengan keberadaan. Oh, diadakan oleh Allah SWT mata yang sehat. Iya. Yeah. Itu nikmat dari Allah SWT. Ada dari nikmat Allah SWT perwujudannya, dia dihindarkan daripada musibah yang Allah SWT takdirkan kepada sebagian hambanya. Itu kan nikmat, kan? Nikmat yang luar biasa. Terkala seorang hamba terhindar dari musibah sementara orang lain terkena musibah. Ya mungkin musibah di fisiknya. Iya. Orang lain terkena cacat-cacat tertentu, dia selamat. Itu kan siapa yang sadar? Jarang yang sadar. Orang barusan keluar rumah sudah ketabrak motor, dia tidak, ya kan? Seorang dan seterusnya. Itu nikmat yang sering kali dan hampir selalu kita lengah, ya kan? Artinya apa? Ketika kita lengah, kita tidak sadar itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak sadar, berarti kufur dong atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dari situ, seberapapun seseorang berusaha untuk mewujudkan peribadahan dan syukurnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu ternyata tidak berbanding atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Makanya kita banyak lihat dari sini kita tahu bahwasanya kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang tiada tara dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, baru kita tahu kita itu betul-betul zalim. Baru kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, bahwasanya manusia itu innahu kana zaluman jahula. Jadi yang namanya manusia sejatinya itu zalum. Zalum. Ya. Itu sifat yang luar biasa kedolimannya. Kalau sekedar dolim itu orang Arab ngomongnya zalim. Tapi kalau zalum itu kedolimannya kebangetan, kelewatan. Sejatinya manusia seperti itu. Ya, kalau seorang betul-betul mengecamkan ya apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala tadi, dia tahu, ternyata saya itu bukan sekedar zalim. ternyata saya itu zalum. Ini Allah SWT yang berfirman. Maksudnya manusia sejatinya seperti itu. Plus jahula. Jahul itu bentuk bentuk lebih sangat daripada jahil. Kalau zalim jahil, itu orang yang zalim dan orang yang jahil, orang yang bodoh. Tapi jahul itu super duper bodoh. Itu hakikatnya manusia. Hakikatnya manusia. Tapi dikarenakan tadi, ya, dia tidak sadar kedoliman yang lebih dolim dari mana, kejahilan yang lebih jahil dari mana. Kalau dia itu tidak sadar, dia itu sangat-sangat bodoh, sangat-sangat dolimnya kita ini, ya kan? Selalu melihat diri kita sisi-sisi positif yang lebih dominan yang melekat ada pada kita, ya kan? Egonya yang lebih dominan. Selalu wah, masya Allah, saya langsung, ya kan? Langsung muncul bangga diri. Langsung mengklaim dirinya itu baik sudah. Padahal itulah kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, min ru'nati nafs ru'yatur rajuli nafsah. Ya. Al akhir. Termasuk kedunguan yang paling dungu yang dilakukan oleh seorang hamba tatkala dia melihat dirinya itu sudah baik. Iya. Iya. Makanya itulah rahasianya kenapa tatkala Abu Bakar Siddiq, manusia yang paling mulia di sisi Allah SWT dari kalangan umat Rasulullah SAW, berminta wasiat, diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku adalah hambamu yang penuh dengan kedzaliman, atas diriku sendiri dengan kedzaliman yang banyak. Ya, itu Rasulullah SAW itu memberikan wasiat seperti itu bukan basa-basi, tapi hakiki. Semakin mulia seseorang di sisi Allah SWT, semakin dia bisa melihat kedzaliman yang ada pada dirinya. Semakin hina seorang hamba di sisi Allah SWT, semakin dia tidak tahu kedzaliman yang ada pada dirinya. Lihat apa yang dilakukan oleh iblis. Zalim dia bukan, tapi berani aja dia katakan ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam alaihissalam. Iya kan? Semakin hina seorang di sisi Allah SWT, semakin dia melihat dirinya itu cuma baik-baik saja. Tapi semakin seseorang itu mulia di sisi Allah SWT, semakin dia tahu kekurangan yang ada pada dirinya, kedzaliman yang ada pada dirinya. Lihat apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihissalam? Ya, Rabbana dzalamna anfusana. Itu bukan basa-basi. Ya, enggak ada basa-basi. Hakiki semua yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Seperti itu adanya. Ya. Makanya itu rahasia Rasulullah SAW. Kenapa rahasia Rasulullah SAW? Rahasianya kenapa istighfarnya itu tidak putus-putus? Seperti itu. Karena kekurangan seorang hamba siapapun dia, atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, itu tiada bandingnya. Semakin banyak nikmat Allah SWT kepada seorang hamba, semakin dia tahu dan dia menyadari kedzaliman yang ada pada dirinya. Ya Rasulullah SAW senantiasa bermunajat kepada Allah SWT, senantiasa mengikrarkan dari dirinya, Rabbi ufirli wa tuwalina taubur rahim. Wahai Rabbku, terimalah taubatku, ampunilah aku. Karena sungguhnya engkau zat yang menerima taubat, lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Iya. Itu tidak putus-putus Rasulullah SAW. Enggak ada istilahnya Rasulullah SAW satu saat itu bengong, ngelompong kayak kita, enggak ada. Iya, Rasulullah SAW terus. Kalau enggak zikir, tahmid, takbir, istighfar terus. Terus dalam sekali duduk-duduk itu tidak terhitung kata sahabat. Ini beliau baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabur ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Enggak terhitung. Itu Rasulullah SAW. Ya, bukan basa-basi, sama sekali bukan basa-basi. Itu karena ma'rifatnya Rasulullah SAW, karena ilmu, ketakwaannya Rasulullah SAW, kemuliaannya Rasulullah SAW di sisi Allah SWT. Qala al-Auza'i sami'tu ba'da qawalin yunshidu fil hammam lakal hamdu imma ala ni'ma wa imma ala nikmatin nutfa. Ya Allah, bagimu segala macam pujian, syukur dan segenap peribadahan. Ya. Atas nikmat tertentu atau musibah yang terhindar dariku. Wa min ubudiyatil hamd syuhudul abdi li ajzi anil hamd wa anna maqama bihi minhu fa rabb subhanahu alladhi alhamahu dhalika wa mahmudun alayhi idhu alladhi ajrahu al-lisan wa qalbi walaula walallahu mahtada ahadun. Ya, salah satu bentuk perwujudan peribadahan alhamdu ini, seorang harus menyaksikan betapa lemahnya dia untuk mewujudkan alhamd ini, mewujudkan bentuk peribadahan ini kepada Allah SWT. Dan apa yang dia lakukan, ternyata Allah SWT memberikan taufik kepadanya. Dan Allah SWT berhak untuk dipuji dari sisi itu juga. Allah juga yang menjadikan lisannya dan hatinya mengucapkan pujian-pujian dan bersyukur kepada Allah SWT. Mewujudkan dengan anggota tubuhnya, walallahu mahtada bihi ahad. Kalau bukan karena Allah semata, kalau bukan karena Allah jua, maka tidak akan orang bisa mendapatkan hidayah melalui lisannya, melalui hatinya, dengan anggota tubuhnya. Ya, artinya apa? Artinya seorang dengan ibadah alhamdulillah ini, dia harus menyadari betapa tidak berdayanya dia, betapa tidak berdayanya dia untuk bisa memenuhi syukur dia kepada Allah SWT. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan ternyata itu juga taufik dan ilham dari Allah SWT. Ya, Allah jua yang mengalirkan segenap pujian dengan hati dan lisannya. Allah juga ternyata yang berikan taufik bagi dia untuk melangkahkan kakinya menuju majlis yang mulia, menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang berikan taufik kepadanya untuk meringankan dirinya untuk membasuh anggota tubuhnya dengan wudu. Allah juga yang berikan taufik kepadanya sehingga dia mencintai tauhid dan sunnah dan demikian seterusnya. Ya. Kalau begitu kita tahu betapa kita sebagai hamba Allah SWT dipenuhi dengan kekurangan dan kezaliman. Tahu itu sudah. Ya, kenapa Allah SWT katakan bahwasanya manusia sejatinya itu penuh dengan kezaliman, zaluman jahula, penuh dengan kebodohan yang sangat. Ya. Ini karena waktu sudah habis. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa senantiasa diridhoinya dan jauh dari kemurkaannya. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.